السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات الحاضرون والحاضرات، demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sore hari yang berbahagia dan mulia ini Allah berikan kita taufik bisa kembali duduk di majlis ini. Mudah-mudahan Allah berkahi umur kita, demikian ilmu yang kita dapatkan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman tanfa'una bihi. Salawat dan salam bagi Rasul kita yang mulia, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih kita dalam pembahasan kitab Tauhid dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari, masih tentang bab Masyiatullah. Kehendak Allah pasti terjadi, kehendak Allah pasti terlaksana. Tidak bisa kita akan menghindar. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki terjadi tidak mungkin akan terjadi. Maka kita lanjutkan sekarang hadis yang dibawakan dari Abdullah bin Abi Qatadah dari bapaknya. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن السلام telah menceritakan kepada kami Ibnu Salam. Qala akhbarana Husaim telah memberitakan kepada kami Husaim an Husain dari Husain an Abdullah ibn Abi Qatadah dari Abdullah ibn Abi Qatadah an abihi yaitu Abu Qatadah radhiyallahu an hina namu anis salah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga para sahabat ketiduran salat subuh dalam safar, dalam perjalanan mereka jalan di malam hari sehingga sepertiga terakhir malam mereka istirahat. Begitu mereka istirahat, Nabi tawari siapa yang siap membangunkan kita. Sahabat salah seorang mengatakan itu Bilal. Bilal radhiyallahu anhu mengatakan siap ya Rasulullah. Tapi ternyata Bilal juga tidur. Akhirnya mereka bangun itu karena panas. Karena panas matahari. Tayyib. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, itulah kisahnya hadis ini para jemaah. Innallaha qabada arwahakum hina syaa. Ketika kalian tidur, Allah yang mencabut nyawa kalian kapan dia mau. Jadi kita tidur itu kita mati. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan sebagaimana dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya mati. Kalian apa kata kita? Kalau kawan tidak bisa dibangunin, mati sekali tidurmu katanya. Ya karena emang mati. Jadi Nabi SAW mengatakan tidur itu saudaranya apa? Semerton mati. Maka jangan heran ada orang susah dibangunin. Kamu ditidur seperti orang mati aja, ya memang dia mati. Nah ini dia. Nabi SAW suruh Bilal, Bilal bangunkan subuh. Siap ya Rasulullah. Ternyata tidur semua. Dan tentu di sini ada hikmah. Ada pelajaran bagi kita. Kalau terjadi seperti kejadian Rasulullah SAW, ada hukum-hukum yang bisa kita contoh. Maka apa saja yang muncul dari baginda Rasulullah SAW, ada syariatnya. Air habis, turun ayat tayamum. Dari sini Nabi ketiduran sholat subuh, bangunnya sudah terbit matahari, ada hukumnya. Baik. Innallaha qabada arwahakum hina syaa. Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa kalian kapan dia mau. Termasuk tidur. Tidur itu juga Allah mencabutnya nyawa. Wa raddaha hina syaa. Dan Allah kembalikan kapan dia mau. Nah, ada yang dikembalikan jam 3 malam, bangunlah dia. Ada yang dikembalikan pas kamat, bangunlah dia. Ada pula yang dikembalikan jam 7 pagi, bangunlah dia di sana. Wahakadah. Ini makna hadis ini. Jadi Allah mencabut nyawa-nyawa kalian kapan dia mau. Ini bisa berarti umum, yang mati maupun yang tidur. Waraddaha hina syah, dan mengembalikannya kapan dia mau. Ini khusus bagi yang tidur. Kalau sudah mati, belum ada ceritanya balik lagi. Punya nyawa kedua dia katanya. Tidak ada. Sekiranya ada Rasul yang paling utama hidup 2 kali, 3 kali, 4 kali. Kenapa? Karena beliau sangat dibutuhkan. Tetapi apa, agama sudah sempurna, barulah Allah Azza wa Jalla mencabut nyawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi? Karena telat bangun itu, Nabi mengatakan faqadhu hawaijakum. Au faqadhu hawaijakum. Jangan tergesa-gesa salat. Begitu bangun, aduh telat saya ini, tergesa-gesa. Kencing pun enggak sempat. Buang hajat juga enggak sempat. Oh, ya telat sudah ini. Nabi SAW mengatakan tenang. Faqadhu hawaijakum. Apa yang kalian butuhkan ketika telat bangun itu, laksanakan dulu. Mau ke WC dulu. Ya. Buang air besar, buang air besar dulu, buang air kecil, buang air kecil dulu. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW salat dalam Sahih Muslim, Nabi alaihi salatu wasalam salat apa? Salat sunnah fajar dulu. Salat sunnah fajar dulu, ya, barulah beliau salat subuh meskipun matahari sudah terbit. Jadi bukan salat sunnah fajarnya nanti belakangan. Wah, yang wajib dulu. Enggak. Tetap urutannya. Salat sunnah fajar dulu 2 rakaat. Baru melaksanakan sholat wajib, yaitu sholat subuh. Lalu Nabi mengatakan faqadhu hawaijakum, faqadhu hawaijakum, tunaikan hajat kalian, wa tawaddu, dan berwudulah, ila an tala'atish syams wa biyadh, sampai matahari terbit dan sudah putih, bukan lagi kuning atau merah. Karena kalau merah kuning ini masih waktu terlarang. Masih waktu terlarang. Ila an tala'atish syams, sampai terbit matahari, wa biyadh, putih, berarti apa? Sudah agak siang, hilang waktu terlarang. Faqama fa shalla. Setelah hilang waktu terlarang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, kemudian beliau melaksanakan salat subuh. Thayyib. Pembahasan atau penjelasan dan fikih dari hadis ini yang pertama, an-naum, tidur adalah minal a'zar, termasuk tidur adalah termasuk uzur untuk melaksanakan sholat pada waktunya, uzur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, Nabi katakan rufi'al qalam an thalath, Allah mengangkat pena itu dari berapa orang? Tiga. Jadi tidak dicatat kesalahannya. Pertama, anin na'im hatta yastayqil, orang yang ketiduran. Jadi dia ketiduran, orang sedang azan, begitu bangun enggak bisa untuk marahi dia. Woi, tidur raja, kata orang salat. Enggak bisa dimarahi. Kecuali azan baru dia tidur. Kalau jam 11 dia tidur, zuhur lolos. Enggak bisa kita salahkan dia. Tidak ada yang bangunkan dia, dia juga tidak bangun-bangun juga. Maka apa? Naum, tidur, ini adalah diantara uzur untuk melaksanakan sholat pada waktunya. Itu sebabnya diperbolehkan orang tidur untuk melaksanakan sholat meskipun di luar waktu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa fil naumi tafrid. Tidak ada namanya tafrid, mengentengkan atau meremehkan dalam masalah tidur. Tidak ada. Yang namanya mengentengkan atau meremehkan adalah yaitu tiba waktu sholat, dia tunda-tunda sampai datang sholat berikutnya. Ini yang namanya meremehkan. Kemudian juga dalam hadis yang lain, Nabi SAW katakan, manna ma'an sholatin, siapa yang ketiduran dari waktu sholat yang sudah ditetapkan oleh Allah, au nasiyaha, atau dia lupa, falyusalliha mata dzakaraha, silakan dia sholat kapan dia ingat, tidak ada tebusannya kecuali itu. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, ar-ruh, urusan nyawa ini semata-mata hanya di tangan siapa? Di tangan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada campur tangan makhluk. Tidak ada campur tangan manusia. Semata-mata di tangan Allah dan kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu sebabnya disebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 42, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah yatawaffal anfus, yang mematikan seluruh jiwa, hina mautiha, ketika tiba ajalnya mati, Allah yang mencabutnya, diperintahkan para malaikat. Wallati lam tamut fi manamiha, demikian juga Allah yang mencabut nyawa orang-orang yang belum mati di saat dia sedang tidur. Fayumsiku alladhi qadha alaihi al-maut, adapun yang ditetapkan mati ditahan sekaligus. Wa yursilul ukhra, yang tidak mati, yang sedang tidur, dilepas kembali. Itu sebabnya mesti setiap bangun tidur para jamaah baca doa. Sebagai apa? Tidak tidur sekali. Atau sekali-kali tidur, pidam. Ini uras malik, wah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Haji duduk, apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana. Bayangkan, renungi, resapi doa ini para jamaah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Nah, coba orang yang lagi koma, ada berhari-hari, bahkan ada berbulan-bulan, bahkan ada yang tahunan, kerok terus. Itu apa? Nyawanya masih ditahan. bisa ditahan sekaligus, mati sudah. Bisa pula kalau Allah masih memberikan dia ajal, 1 tahun atau 1,5 tahun dia pingsan, dilepas lagi nyawanya sama Allah, bangunlah dia. Kepenting sekali doa para jamaah. Resapi renungi dia. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Setelah kita dimatikan kapan? Waktu tidur. Wa ilaihi an-nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, doa yang lain. Wa adzina li bi dzikri. Alhamdulillahilladzi radda alayya ruhi. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku nyawaku. Wa adzina li bi dzikrihi, dan mengizinkan aku menyebutnya. Kenapa? Ada orang bangun-bangun tidur. Ada begitu? Ada. Seharusnya apa? Gosok mata. Kemudian alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tayyib, faedah yang ketiga, itsbatul masyiah lillahi azza wa jalla wa anna masyiatahu nafidah. Menetapkan masyiatullah, kehendak Allah. Dan kehendak Allah pasti terlaksana dan terjadi. Faedah yang ke-4. Ketika bangun tidur, di saat telat melaksanakan sholat, jangan tergesa-gesa langsung sholat. Tetapi laksanakan, kerjakan apa yang dibutuhkan di saat bangun tidur. Seperti apa? Qadha, hajat, dan yang lainnya yang dibutuhkan sebagai seorang yang baru bangun tidur. Jadi bangun tidur jangan tergesa-gesa, tergopoh-gopoh langsung melaksanakan sholat. Tetapi Nabi mengatakan fakhdhu hawaijakum, laksanakan apa yang kalian inginkan, ke WC dan yang lainnya, wudu dan yang lainnya. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini melarang kita untuk sholat ketika matahari sedang terbit. Hadis ini faedahnya larangan melaksanakan sholat ketika matahari sedang terbit. Kenapa? Karena saat itu para penyembah matahari sedang menyembah matahari, agar jangan kita masuk ke dalam bentuk tasyabbuh, menyerupai penyembah matahari. Padahal kita sholatnya karena Allah. Tapi inilah dia sebagaimana dibawakan dalam kitab Tauhid, la yudbahu lillah fi makanin ladzi dzubiha fi ghairillah. Enggak boleh nyembelih untuk Allah karena Allah di tempat orang menyembelih selain Allah. Di sini juga tidak boleh kita sholat karena Allah di saat orang sedang sholat untuk selain Allah. Ini namanya saddudz dzari'ah, menutup celah yang membawa kepada kesyirikan. Tayyib, hadis berikutnya. Yaqala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala qala haddatsana Yahya ibn Qaz'ah, telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Qaz'ah qala haddatsana Ibrahim. Beliau berkata telah menceritakan kepada kami Ibrahim an ibn Shihab, dari al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri. An Abi Salamah wal-A'raj, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman, kemudian dari al-A'raj. Qala ha wa haddatsana Ismail, ini perpindahan sanad. Telah menceritakan kepada kami Ismail, qala haddatsani akhi, beliau berkata telah menceritakan kepadaku saudaraku, an Sulaiman, dari Sulaiman, an Muhammad ibn Abi Atir, dari Muhammad ibn Abi Atir, an ibn Shihab, dari Ibnu Shihab. Jadi sanad yang pertama dengan sanad kedua bertemunya kepada atau pada Ibnu Shihab Zuhri. An Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abu Salamah ibn Abdurrahman. Abu Salamah ibn Abdurrahman salah satu tabi'in yang dimasukkan termasuk 7 tabi'in yang banyak menghafal hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau disebut dengan al-fuqaha us-sab'ah, 7 ulama tabi'in yang pada mereka bermuara ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Salamah ibn Abdurrahman, wa Sa'id ibn al-Musayyib, dari Sa'id ibn Musayyib. Boleh dibaca dua, Musayyib boleh, Musayyib juga boleh. Ini juga salah satu al-fuqaha as-sab'ah, 7 ulama sahabat yang pada mereka bermuara ilmunya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diwakilkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwatti'in, ya idza qila man fil ilmi sab'atu abhurin. Jikalau ditanya tentang 7 lautan ilmu dari kalangan tabi'in, riwayatuhum 'anil ilmi laysat kharijah, riwayat-riwayat mereka tidak keluar dari ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul, katakan, hum, siapa mereka? Ubaidullah, Urwatu Qasimin, Urwah bin Zubair, Al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar. Faqul, hum Ubaidullah, Urwatu, Urwah bin Zubair, Qasimin, Al-Qasim, ya, Ibn Abdurrahman ibn Abi Bakar, Sa'idun. Yang keempat, Sa'id ibn al-Musayyib, Abu Bakrim, ya, Abu Bakar bin Abdurrahman, Sulaiman, Sulaiman ibn Yasar, wa Kharijah, Kharijah ibn Zaid. Pendapat lain, inilah dia, Abu Salamah bin Abdurrahman. Tayyib. Anna Abu Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah. Ingat, Sa'id ibn Musayyib selalu meriwayatkan dari siapa? Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, istabba rajulun minal muslimin wa rajulun minal yahud. Seorang Ansar saling caci maki dengan orang Yahudi di pasar Madinah. Gara-gara apa? Yahudi ini, ya, ketika menawarkan barangnya ada kata-kata yang tidak pantas. Apa katanya? La walladhi istafa Musa 'alal bashar. Tidak, demi zat yang telah memilih Musa di atas seluruh manusia ini. Marah orang Islam ini. Faqala al-Muslim, ya, walladhi istafa Muhammad 'alal 'alamin. Demi Allah yang telah memilih Muhammad di atas seluruh alam semesta. Yaqasamin yuqsimu bih, dia bersumpah. Yahudi pun balas, walladhi istafa Musa 'alal 'alamin. Dia tidak setuju. Ya, karena apa? Ya, Ansar ini memahami Yahudi bersumpah dengan sumpah yang tadi ini bentuk merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falatamal yahudiya. Ansar ini langsung ditampar Yahudi. Ya, ditampar. Ini loh para jamaah, sahabat ini mereka punya apa? Wibawa dan keberani. Meskipun, ya, kita katakan inilah, ya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia langsung ada yang macam-macam terhadap Nabi, enggak pakai, mereka berani para jamaah. Jadi dipahami oleh orang muslim ini, Ansar ini adalah bentuk apa? Meremehkan, merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung ditampar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilaporin hal tersebut, ya, walamma dzakara qala al-yahudi, disebutkan ucapan Yahudi ini. Yahudi ini tidak dihukum. Tayyib. Lalu apa disebut oleh Nabi SAW di sini? Fadhahaba al-yahudiyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini begitu, ya, diakui kebenaran Nabi SAW, ya, dan keadilan yang dibawa oleh Rasul, maka Yahudi ini datang ke Rasul. Datang ke Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu billadhi kana min amrihi wa amril muslim. Dia laporkan apa yang terjadi antara dia dengan seorang Ansar. Lalu apa? Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tukhayyiruni ala Musa." Jangan kalian lebihkan aku di atas Musa, tapi dengan dasar apa melebihkan ini? Dengan dasar hawa nafsu atau asabiyah fanatisme. Ini yang dimaksud dalam hadis ini. Karena mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia itu sesuatu yang pasti. Allah berfirman, "Tilka ar-rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd." Itulah para rasul kami lebihkan satu di atas yang lainnya. Jadi masalah satu rasul dan yang lainnya lebih mulia itu sabit. Itu dalil mengatakan demikian. Tetapi apa dimaksud di sini oleh Nabi? Jangan kalian lebihkan aku di atas Musa. Padahal Nabi jelas lebih mulia dari siapa? Dari Musa. Urutannya para jamaah, dari semua rasul ulul azmi, yang paling mulia di antara yang lima siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian baru Nabi Ibrahim. Nah, ini ya keutamaan satu di atas yang lain sabit, sahih dengan dalil. Nah, apa lantas maksud Nabi di sini mengatakan jangan kalian lebihkan aku di atasmu? Maksudnya adalah melebihkan ya Nabi Muhammad di atas Musa atau Musa di atas Muhammad dengan dasar asabiyah. Fanatisme. Adapun berdasarkan dalil tidak bisa kita ingkari. Memang Nabi Muhammad lebih mulia. Nabi Musa dipilih di atas seluruh alam semesta di saat itu. Tapi setelah datang Nabi Muhammad SAW, enggak ada lain yang sudah yang paling mulia selain dari siapa? Rasulullah SAW. Sampai disebut salah satu khasais keistimewaan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad mengumpulkan dua sifat pada dua nabi sendirian yang ngumpul yang borong. Dua keistimewaan nabi diborong oleh Nabi Muhammad sendirian. Nabi kumpulkan Khalilullah sekaligus Kalimullah. Nah, Khalilullah itu julukan keistimewaan diberikan kepada Nabi siapa? Jawab, Ibrahim alaihissalatu wassalam Khalilullah. Baik, Kalimullah siapa? Nabimu? Nabi yang kumpulkan dua-duanya. Sebagaimana hadis muttafaqun alaih, "Inni abra'u lillah min an yakuna li khalil. Law kuntu muttakhidan khalila lattakhadtu Abu Bakr khalila, walakinna Allah ittakhadhani khalila." Aku berlepas diri untuk menjadikan seorang pun dari kalian ini sebagai kekasihku. Kenapa? "Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila." Karena Allah telah menjadikan aku sebagai kekasihnya. Hadis ini. Hadis yang kedua, diriwayatkan Imam Bukhari Muslim tentang bahwasanya Nabi kita Kalim ketika Isra Mi'raj disebut dalam surat An-Najm, "Fa auha ila 'abdihi ma auha." Allah wahyukan kepada hambanya apa yang ingin wahyukan, langsung berbicara tanpa perantara Jibril. Jadi ingat, kemuliaan rasul di atas rasul yang lainnya sahih berdasarkan dalil. Yang dimaksud hadis ini, jangan engkau lebihkan aku di atas Nabi Musa, atau jangan engkau angkat aku di atas Nabi Musa dengan dasar apa? Fanatisme. Ini tidak boleh. La tukhayyiruni ala Musa. Kenapa? Disebut fa innan nasa yas'aquna yaumal qiyamah. Ketika seluruh manusia pingsan mati pada hari kiamat, tiupan trompet sangkakala pertama, fa akunu awwalu man yufir, dan tiupan trompet sangkakala yang kedua, akulah manusia yang pertama kali sadar bangun. Dalam satu riwayat ya, ana awwalu man tansyaqqu anhu al-qabr, aku orang yang pertama kali kuburannya terbuka. Jadi para jamaah, kuburan-kuburan ini akan terbuka baru kita keluar. Taubahnya seperti apa? Seperti biji-bijian ketika tumbuh, dia akan membelah apa? Membelah tanah. Fa idza Musa qa'imun, Tiba-tiba Nabi Musa sudah berdiri memeluk tiang arsy Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba saat itu Nabi Musa sudah terbangun memeluk tiang arsy. Baik. Fa idza Musa batishun bijanibil arsy. Ini hadisnya. Tiba-tiba saat itu Nabi Musa sudah berdiri di mana? Di samping arasy. Fala adri, maka aku tidak tahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akana fi man sa'iqa fa afaq qabli. Apakah Musa ini termasuk, apakah Nabi Musa ini termasuk makhluk yang kena dengan firman Allah, fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Pingsan dan matilah yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Nah, jangan-jangan Nabi Musa ini tidak dikehendaki. Akana fi man sayqa. Bisa saja Nabi Musa ini dia termasuk yang kena mati itu, dan begitu tiupan kedua dia duluan bangun baru aku. Sehingga begitu keluar dari kubur ternyata di samping arasy sudah ada Nabi Musa. Au kana mimman istathna Allah, atau dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah tidak mati waktu tiupan trompet sangkakala pertama. Masyaallah. Atau termasuk makhluk yang tidak kena kematian di saat tiupan trompet sangkakala pertama. Masalah tiupan trompet atau sangkakala ini, para hadirin rahmatullah azza wa jalla, bersandar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 68, wa nufikha fis sur fa sa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ditiuplah sangkakala itu maka matilah yang di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki oleh Allah tidak mati. Banyak pendapat para ulama siapa yang tidak mati ini. Ya, banyak pendapat, di antaranya Ibnu Jarir mengatakan yang tidak mati Jibril, Mikail, Israfil, malaikat maut. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Jangan kalian lebihkan aku di atas Nabi Musa." Karena ketika manusia mati pada hari kiamat dan bangun dari kubur, maka akulah yang pertama sadar dari kematian itu. Tiba-tiba saat itu Musa sudah berdiri di samping arasy. Riwayat lain memegang arasy atau apa namanya, tiang arasy. Maka aku tidak tahu apakah Musa termasuk yang mati dan duluan bangun, ataukah dia tidak kena kematian termasuk yang dikecualikan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa faedah dan penjelasan dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini menerangkan kepada kita tanaqqusul anbiya, meremehkan para nabi dan mencela para nabi, minal kufur, termasuk kekafiran. Termasuk apa? Kekafiran. Kemudian yang kedua, hadis ini menerangkan larangan untuk melebihkan satu nabi di atas yang lainnya dengan dasar fanatisme dan mencela yang lain. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan fadilah, keutamaan dan kemuliaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sebut dia seperti atau sepertinya dia lebih duluan apa? Bangun ketimbang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini juga menetapkan masyiatullah azza wa jalla, kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Yaitu Allah bisa menghendaki ada makhluk yang tidak mati dengan tiupan trompet sangkakala itu. Hadis ini menetapkan masyiatullah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini diantara kehendaknya, Allah bisa menetapkan ada yang tidak mati. Tapi pada akhirnya nanti kullu man 'alaiha fan. Yang dimaksud mati di sini mati pada apa? Tiupan trompet itu, sangkakala yang pertama. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan la yajuzul halu bi ghairillah aw bi ghairi sifati. Tidak boleh kita bersumpah selain nama Allah atau sifat-sifat Allah. Maka di sini para jemaah, sahabat bersumpah walladzi istafa Muhammadan 'alal 'alamin, demi zat yang memilih Muhammad di atas seluruh makhluk alam semesta. Yahudinya pun sumpahnya masih benar. Walladzi istafa Musa 'alal 'alamin. Jadi bersumpah dengan selain nama Allah, selain dari sifat Allah, ini bagian dari kesyirikan. Saya kira demikian para hadirin rahmatullah azza wa jalla. Berkaitan dengan hal ini, dan ada satu faedah penting terakhir di sini. Fihi dalil, di sini ada dalil annan nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam la ya'lamun min umuril qiyamah illa ma akhbarahu Allah azza wa jalla. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara hari kiamat kecuali yang telah diberitakan oleh Allah. Lihat di sini. Fala adri, aku tidak tahu apakah Musa itu termasuk mati sehingga tetapi duluan hidup, atau Musa itu termasuk yang dikecualikan tidak kena mati. Nah, di sini peristiwa kiamat Nabi sendiri tidak tahu kecuali yang telah diberitakan oleh siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Saya kira demikian para hadirin, apa bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini. InsyaAllah berikutnya tentang bagaimana keistimewaan kota Al-Madinah Al-Nabawiyah, masih tetapi dalam bab Al-Masyi'ah. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.